Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalana. Kita lanjutkan penjelasan dari Al-Imam Al-Wadi rahimahullah, nasihatnya kepada Ahlussunnah. Qala rahimahullah, inna Ahlussunnah yu'tabaruna akthar al-'alam al-Islam. Sesungguhnya Ahlussunnah itu adalah orang yang paling banyak di dunia Islam ini. Jumlah mereka besar sesungguhnya. Walakinna tafarruqahum wa ikhtilafahum, tetapi perpecahan di tengah-tengah mereka. Wa ikhtilafahum, ikhtilaf yang terjadi di tengah-tengah mereka. Wa jahla ahli kulli syi'bin bi ahwalil akharin, dan ketidaktahuan penduduk masing-masing wilayah dengan kondisi teman-teman yang lainnya, tidak tahu informasi teman-temannya di luar daerah. Ja'alahum yadhukuna fil mujtama'at, menjadikan atau membuat Ahlus Sunnah itu terlebur, terlebur di tengah-tengah masyarakat, tidak kelihatan. Tiga ya ekornya yang membuat Ahlus Sunnah itu nampak sedikit, nampak sedikit, terlebur di tengah-tengah masyarakat, tidak ada yang tahu siapa dia. Padahal kan sudah banyak. Mungkin karena yang dibahas sekarang ini perpecahan di tengah-tengah mereka, terkotak-kotak, kecil-kecil sehingga tidak kelihatan. Mungkin karena ikhtilaf yang ada di tengah-tengah mereka, atau satu sama lain tidak saling mengenal. Wa inna lanarju, dan kami mengharapkan, kami mohon, ayyuwaffiqallahu alqa'imina bidda'wal sunnah, Allah memberikan taufik kepada orang-orang yang terjun dalam dakwah sunnah, litafaqqudi ahwali ahli sunnah, untuk mencari tahu, tafaqqud memperhatikan, mencari tahu keadaan ahli sunnah. Wan nashri anhum, menyebarkan informasi tentang mereka. Wa anahwalihim, dan menyebarkan informasi tentang kondisi mereka di sebuah tempat. Wa asallahu wa yajma'ashum lahum, semoga Allah mengumpulkan persatuan mereka. Jadi diminta dan diharapkan oleh syekh orang-orang yang terjun dalam dunia dakwah satu sama lain memberikan informasi tentang dakwahnya. Kami salafiyin di sini, kami harus sunnah di sini, dakwah salafi ada di sini. Masih ngasih informasi ya kan, satu sama lain. Alhamdulillah zaman sekarang ini mudah, gitu ya. Saling memberikan informasi, baik media-media ataupun dunia maya dan segala macamnya. Itu perlu supaya salafiyin di sebuah tempat yang nampak sedikit merasa senang. Ternyata banyak jumlah mereka di tempat-tempat yang lain, tersebar di mana-mana. Alhamdulillah untuk di Indonesia ini, barakallahu fikum, dari katakan dari Sabang sampai Merauke sudah ada yang namanya dakwah salafiyah. Dari Sabang sampai Merauke ada dakwah salafiyah. Ada yang besar, ada yang sedang, ada yang kecil, ada yang baru merintis, ada yang beberapa gelintir orang. Wah, dan terus diperjuangkan, terus dikembangkan dengan cara yang ilmiah, rahmah, hikmah, lemah lembut. Wah, Allahul Musta'an. Artinya kondisi yang seperti ini jangan diperburuk, gitu ya. Kondisi yang sudah seperti itu jangan diperburuk dengan semakin banyak ikhtilaf atau ikhtiraf di tengah-tengah mereka. Awalastum ahqun nasi ahli sunnah. Awalastum, bukankah kalian wahai ahli sunnah, ahqun nas, orang yang paling berhak bijam isyamil, untuk menyatukan persatuan, mengumpulkan persatuan. Wawih dalil kalimah, menyatukan kalimat. Bukankah antum wahai ahlu sunnah orang yang mestinya lebih berhak bersatu? Wa rabbul izzati yaqulu fi kitabihi al-karim. Rabbul izzah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim, wa'tasimu bihablillahi jami'ah wa la tafarraqu. Beri'tisamlah, berpegang teguhlah antum semua dengan tali Allah jami'an, dalam keadaan kamu bersatu di atasnya dan jangan terpecah belah. Perintah bersatu, larangan terpecah belah. Wa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqul kama fi sahihaini min hadits Abi Musa radhiyallahu anhu. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda seperti yang disebutkan dalam sahihaini dari hadits Abu Musa Al-Asy'ari, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'd. Seorang mukmin dengan mukmin yang lain seperti sebuah bangunan, satu sama lain saling menguatkan. Wa yaqul kama fi sahihaini min hadits Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Juga Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda disebutkan dalam sahihain dari hadis Nu'man bin Bashir, beliau mengatakan matsalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim, perumpamaan kaum mukminin dalam hal tawaddihim, saling mawaddah, saling kasih di antara mereka, wa tarahumihim, saling sayang di antara mereka, kama tsalil jasad, diumpamakan seperti satu jasad. Idza ishtaka minhu 'udwun, apabila mengeluh kesakitan satu anggota tubuh saja, tada'a lahu sa'irul jasad, maka seluruh jasad pun akan merasakan hal yang sama. Bil humma wasahar, akhirnya mengalami al-humma, panas demam, wasahar dan berkedar malam. Nah, ini yang berikutnya. Artinya antum wahai ahlu sunnah mestinya punya semangat yang kuat untuk bersatu, semangat yang kuat untuk memupuk, memperkokoh ukhuwah Islamiyah imaniyah di kalangan kalian. Kalian orang yang paling berhak untuk itu dan harus untuk itu, karena disebutkan nasnya dalam Al-Quran dan juga nasnya dalam hadisnya Rasulullah SAW. Sinsingkan dengan baju, bersemangat untuk menyatukan dakwah, untuk menyatukan dakwah yang mulia ini, menyatukan kalimah, menyatukan ukhuwah di kalangan antum ya ahlus sunnah, terutama antum ayyuhud du'at para da'i-da'i ahlus sunnah, bersatu di atas al-kitab sunnah, tinggalkan semua ikhtilafat yang ada, yang dewasa. Barakallahu. Demikian yang mesti ya. Nah, dan ini menjadi perhatian para pemerhati dakwah salafiyah dengan tulus. Qala rahimahullah farrafidah syaghratil alam bi'lamiha. Orang-orang rafidah menyibukkan dunia dengan informasi-informasinya, i'lamnya. Wa dhallat katsirun minan nas, menyesatkan banyak pihak. Barsyagharahum an adai manasikil hajj, bahkan Rafidah ini membuat sibuk umat manusia dari pelaksanaan manasik haji. Fannasu ya'tuna min kulli fajjin amiq, kaum muslimin datang dari penjuru daerah yang jauh. Liu'addu manasikahum, untuk menunaikan manasik haji mereka. Wa yadhkurullaha fi tilka sya'airil mubarakah, untuk berzikir kepada Allah di tempat-tempat syiar-syiar yang berkah itu. Fama yash'uruna illa bihurujir rafidah, mereka tidak merasa tiba-tiba muncul kaum rafidah. Bil mubaharatil jahiliyah, dengan demonstrasi-demonstrasi ala jahiliyah. Yahtifun, mereka semuanya meneriakkan yel-yel Khomeini, Khomeini. Itu rafidah ya, sudah menyebarkan informasi-informasi tentang mereka yang menyesatkan tengah-tengah umat, menyesatkan banyak pihak dengan itu, menyibukkan umat dengan penyimpangan-penyimpangan mereka, bahkan ketika manasik haji sekalipun. Kita sering ya ikhwan yang seperti ini. Semua orang lagi khusyuk, tadarru, barakallahu fikum, khidmat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat-tempat masyailil haram yang penuh dengan barokah. Sibuk dengan ibadah, Rafidah muncul dengan demonstrasinya, meneriakkan yel-yel Khomeini, Khomeini, Khomeini, Khomeini. Beliau mengatakan, "Faman alladhi yastati', siapa lagi yang mampu ayyufarriqa hadhihi al-jumu', untuk membelah, mencerai-beraikan perkumpulan Rafidah ini?" Allati atat an amri rabbiha, yang menentang perintah Rabbnya. Waja'alatil hajj syi'aran al-fawdha, pihak yang menjadikan haji sebagai syiar untuk kekacauan, wasahab, teriakan-teriakan, wada'awatil jahiliyah, seruan-seruan jahiliyah. La yastati'u bi'idnillah, dengan izin Allah tidak ada yang mampu untuk menangani mereka ini illa ahlus sunnah, melainkan ahlus sunnah, mereka yang diharapkan untuk menerangkan kepada umat tentang penyimpangan-penyimpangan rafidhah ahlus sunnah. Ya, kata lagi yang lain, ini ijtama'at kalimatuhum, kalau kalimat ahlus sunnah itu bersatu, wa kanu ahlus sunnatin haqqa, dan mereka ahlus sunnah yang sesungguhnya, betul-betul ahlus sunnah. Artinya membutuhkan persatuan, konsolidasi yang kuat di atas al-haq, di atas sunnah yang sesungguhnya, untuk menghadapi di antaranya rafidhah. Dan tidak semata-mata rafidhah ya ikhwan, musuh-musuh dakwah yang membuat sibuk dunia dengan penyimpangan-penyimpangannya, yang membuat sibuk dakwah dengan penyimpangan-penyimpangannya, bukan semata-mata rafidhah, banyak, hampir semua sekte-sekte yang ada membuat gelisah umat. Tempat kita ini lebih banyak dari kalangan kaum terorisme, dari kalangan hizbiyin. Maka harus sudah butuh bersama-sama menyatukan misi dan visi mengembangkan dakwah yang mulia ini, menyisihkan lengan baju, merapatkan barisan, memperkuat saf, menyatukan kalimat, memperjuangkan dakwah, menghadapi segala banyak musuh-musuh dakwah dari kalangan hizbiyin dengan berbagai macam ragamnya itu. Hanya harus sudah yang mampu. Siapa yang membongkar terorisme? Ahlus sunnah. Siapa yang membongkar penyimpangan-penyimpangan ikhwan? Ahlus sunnah. Siapa yang membongkar penyimpangan-penyimpangan tabligh? Ahlus sunnah. Siapa yang membongkar penyimpangan-penyimpangan syiah? Ahlus sunnah. Siapa yang membongkar penyimpangan mereka semuanya? Biarlah. Ahlus sunnah haqqan ya ikhwan. Ada lagi yang lain. Barakallahu fiikum. Maka ini semua harus diperhatikan baik-baik oleh segenap ahlu sunnah wal jamaah dimanapun mereka berada. Tanggung jawabnya besar, tugasnya banyak, barakallahu fikum, yang mau digarap juga banyak, yang dihadapi juga banyak, barakallahu fikum. Maka mestinya mereka mencermati, merenungkan dan mengamalkan nasihat mulia dari Al-Imamul Wadi rahimahullah, rahimahullah ta'ala. Karena intinya jauhkan sejauh-jauhnya dari sebab-sebab yang membutuhkan ikhtilaf di antara ahlu sunnah. Satukan kalimat, satukan misi, kuatkan barisan, sof, majukan dakwah yang mulia ini, hadapi musuh-musuh dakwah dengan ilmu, insyaallah akan muncul sekian banyak kebaikan-kebaikan. Barakallahu. Beliau mengatakan terakhir, inna hadhil yaqbah al-islamiyah, kebangkitan Islam ini, allati aradaha Allah, yang Allah kehendaki, tahtaju ila ri'ayah, membutuhkan kepengurusan. Wa man yaqumu bi ri'ayatiha ila sunnah, siapa lagi yang mampu menanganinya kecuali ahlu sunnah. Ahlu sunnah yaqbah islamiyah, kebangkitan Islam yang sesungguhnya, kesadaran berislam yang sesungguhnya, yang dari al-haq, ahlu sunnah yang menanganinya. Antum mau serahkan kepada kaum syiar rafidhah, syiat semua menyimpang semua ya Pak. Atau mau serahkan kepada tabligiin, atau mau serahkan kepada ikhwaniin, atau mau serahkan kepada tahririin, atau mau serahkan kepada mereka semuanya, hancur umat ini. Maka mau tidak mau harus diambil oleh ahlu sunnah wal jamaah, dan memang mereka lah yang bertanggung jawab untuk ini. Allahumma musta'an ala hawla wa la quwwata illa billah. Subhanallah ya Pak. Kalimat-kalimat yang disebutkan oleh al-'allamah Muqbil bin Hadi rahimahullah ini ikhwan, kalimat-kalimat yang luar biasa nyata, sangat real tamam di dalam kalangan ahlu sunnah wal jamaah, seakan-akan beliau masih hidup menyampaikan hal itu semuanya kepada kita semuanya ahlu sunnah. Maka camkan baik-baik nasihatnya seperti ini ikhwan, barakallahu fikum. Mari kita bersama-sama menyisihkan dengan baju untuk menyatukan kalimat ahlu sunnah di atas sunnah, di atas al-haq, dan mari kita buang sejauh-jauhnya semua perkara yang menyebabkan munculnya perpecahan, munculnya ikhtilaf, permusuhan di kalangan ahlus sunnah. Barakallahu fikum. Berjiwa besar yang terus yang ikhlas, yang jujur, dengan ilmiah, dengan hikmah, dengan rahmah, dengan kelemah lembutan. Barakallahu fikum. Kita majukan dakwah yang mulia ini bi taufiqillah wa inayatih. Wallahu a'lam bissawab. Dan insyaallah ada lagi masuk. Ada lagi. Subuh. Setelah itu sampai jam setengah tujuh. Terus jam 8 sampai jam 10. Gitu. Antum kuat. Antum kuat. Yakin. Kalau antum ada yang enggak kuat, tutup. Insyaallah ya, Pan. Yang berikutnya ini Syekh rahimahullah akan menjelaskan kepada kita tentang solusi ikhtilaf yang muncul di kalangan ahlu sunnah zaman sekarang ini. Ini yang sangat penting sekali. Arahan-arahan dari Syekh rahimahullah kita baca untuk kita amalkan dalam kehidupan keseharian kita. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Tafiyahuna. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.